الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Pembahasan kita masih berkaitan tentang kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari sekaligus mengamalkan tiga permasalahan. Kita sudah memasuki permasalahan yang ketiga, al-wala wal-bara, merupakan prinsip ahlus sunnah wal-jamaah, sikap al-wala wal-bara. Kita ambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala mendefinisikan al-wala al-hubbu fillah wal-munasaratu fihi, meletakkan kecintaan atas dasar karena Allah Jalla wa'ala dan melakukan pembelaan padanya. Itulah makna al-wala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-mahabbatu bil qalbi, meletakkan kecintaan dengan hatinya dalam bentuk pembelaan, dalam bentuk bantuan, pertolongan, semua makna dari al-wala. Sementara al-bara adalah melanjutkan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, al-bughdu fillah wal-mu'adatu fihi, bersikap benci karena Allah Jalla wa'ala. Naam. Karena Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan demikian. Wal mu'adat fihi, dan menunjukkan sikap permusuhan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena mereka bukanlah dari kaum muslimin, sehingga mereka bukanlah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah mereka dari orang-orang yang beriman, maka tetap kebencian dan permusuhan itu sampai yaumul qiyamah, sampai mereka mau masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap al-wala wal bara disebutkan matannya oleh penulis rahimahullahu taala, anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah walau kana aqrab qarib. Antum simak masing-masing kitabnya di halaman ke-33. 6. Kata beliau rahimahullah bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah mentauhidkan Allah jalla wa ala, maka tidak diperbolehkan untuk, tidak diperkenankan baginya untuk meletakkan al-wala, loyalitas, kesetiaan terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrab qarib, sekalipun mereka memiliki hubungan karib kerabat yang dekat. Maka muallif rahimahullahu taala bawakan dalilnya pada surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-22 yang akan kita bahas saat ini insyaallah taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Antum buka kitabnya di halaman 34 pada tanda bintang yang kedua atau paragraf yang kedua. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hendak menjelaskan ayat tadi. La tajidu qauman, tidaklah engkau dapati suatu kaum. Redaksi ayat ini khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya la yaqa hadza wa la yakunu mawjudan abada. Tidak akan terjadi sikap seperti ini dan tidak akan pernah ada abadan selama-lamanya. An yakuna mu'minun billahi wa rasulih yuhibbul kuffar, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian meletakkan kecintaannya kepada orang-orang kafir. Tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin kalian dapati selama-lamanya. Karena memang terpisah. Karena memang tidak bisa dipertemukan sampai mereka, al-kuffar, mau mengikuti agama Allah satu-satunya yang hak, yaitu al-Islam. Mereka mau masuk ke dalam Islam sebagai jaminan keselamatan dunia dan tentunya di akhirat kelak. 6. Fa inna ahabbahum, fa in ahabbahum fa innahu laysa bimumin. Walau kana yadda'i dhalik. Maka siapa yang meletakkan kecintaan kepada mereka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bukanlah dia seorang yang beriman. walaupun dia mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Karena ini permasalahan prinsip. 6. Al-wala wal-bara. Kemudian kata beliau, fahada la yumkin abadan an yuhibbal kufar. Maka tidak akan mungkin terjadi selama-lamanya seseorang mukmin mencintai al-kuffar. Dan kemudian dia menyatakan, ana uhibbullah wa rasulah. Saya atau aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. 6. Tapi dalam kondisi praktiknya dia mencintai al-kuffar. Maka bertolak belakang dari pengakuannya. Maka jika dia seorang muslim yang benar, yang hakiki, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan mungkin akan disatukan kecintaannya kepada orang-orang kafir. 6. Disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ke 4 oleh beliau hafizahullah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil atau kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali di sini adalah meletakkan kecintaan atau saling tolong-menolong, kerjasama, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian dengan itu meletakkan kecintaan kepada mereka. Ila qawlihi ta'ala, sampailah pada firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Termasuk yang bersama beliau adalah keturunan setelahnya para nabi dan rasul, sampai penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikapnya sama. Yang layak dan harus untuk menjadi uswatun hasanah bagi umat. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka Nabi Allah Ibrahim dan yang bersamanya itu menyatakan, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Antum perhatikan bagaimana sikap tegasnya Ibrahim alaihissalam. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian wahai al-kuffar. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun berlepas diri dari apa yang kalian sembah min dunillah, selain Allah. Maka yang diperintah untuk berlepas diri dua belah pihak, orangnya dan sesembahannya. Kami berlepas diri dari kalian, menunjukkan pelakunya. Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah, menunjukkan objeknya yang disembah. Kita pun berlepas diri. 6. Kafarna bikum, kami ingkari perbuatan kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagdha, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Artinya tidak terputus, terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Hatta tu'minuna billahi wahdah, sehingga atau sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Akan berhenti itu semua, terputus, kalau kalian mau masuk ke dalam Islam, mau beriman, mau mentauhidkan hanya kepada Allah saja. Ayat ini menunjukkan sikap tegas al-wala wal-bara dari bapak ketauhidan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua selain al-mumtahana at-taubah 114. Kalian simak baik-baik. Dan jika ada yang mencatat agak cepat karena waktunya terbatas. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Tidaklah permintaan ampun Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya. Siapa ayah Ibrahim? Azar. Seorang yang musyrik. Pembuat patung. 6. Beliau pernah memintakan ampun untuk ayahnya. Tidaklah beliau memintakan ampun illa an maw'idatin wa'adaha iyah. Melainkan karena sudah janji sebelumnya. Yang pada hakikatnya tidak diperkenankan seseorang muslim memintakan istighfar, memintakan ampun kepada orang yang kafir yang telah meninggal dunia. Nah, sekalipun itu orang tuanya sendiri. Nah, maka kalau ada yang menyatakan dengan ayat ini perbuatan Ibrahim, maka Allah telah menyatakan dengan ayat ini, tidaklah Ibrahim melakukan itu kecuali an maw'idatin wa'adaha iya. Karena janji yang sudah pernah beliau lakukan kepada ayahnya, falamma tabayyanalah, maka setelah jelas bagi beliau Ibrahim alaihissalam bahwa itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk dimintakan ampun, annahu aduwwun lillah, dan ternyata ayahnya sebagai musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka beliau segera berlepas diri darinya. Dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seseorang sosok yang selalu bertaubat kepada Allah dan orang yang penyantun. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Hadihi millah Ibrahim. Tabarra'a min abih. Ini bentuk sikap. Ini bentuk agama Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Aqrabun nas ilaih. Manusia yang paling dekat dengannya. Ayah kandungnya sendiri. Lamma tabayyanalah annahu aduwwun lillah. Ketika telah nyata bahwa ayahnya sebagai musuhnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. 6. Sambil kita baca, sambil kita terangkan mana-mana yang diperlukan. Wadallatil ayah, aidah, menunjukkan dengan ayat ini juga. Ala anna mahabbatal kafir, tatanafa ma'al iman billahi wal yawmil akhir. Bahwa mencintai orang kafir adalah bisa meniadakan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. 6. Ini bahayanya. Bisa menggerogoti keimanan ketauhidan kita. Disebabkan kecintaan seorang mukmin kepada kafir. Imma ma'a aslihi au ma'a kamali. Bisa jadi secara intinya, secara akarnya, secara mendasar, atau bisa menguranginya dari sisi kesempurnaan iman. Berkurang secara total, atau berkurang mengurangi prosentasenya. 6. Lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yid limadhabihim wa kufrihim, fahada khurujun anil Islam. Akan tetapi jika kecintaan kepada mereka itu mendukung terhadap keyakinan mereka, kekufuran mereka, maka ini lebih dahsyat lagi. Sehingga konsekuensinya khuruj anil Islam, bisa mengeluarkan dari keislaman. Perhatikan tahapannya, tadi sekedar kecintaan, tapi kalau sudah meningkat lebih lanjut, dan itu pun juga tergantung kecintaan tadi bisa mengurangi keimanan total atau bisa mengimani kadar kesempurnaannya. Ini apalagi dia kemudian dengan itu mendukung terhadap kekufuran mereka. Amma in kanat mujarrad mahabba min ghairi munasara lahum fahadha yu'tabar munaqqisan lil iman wa fisqan wa mud'ifan lil iman. Adapun semata kecintaan tanpa didampingi atau disertai dengan pembelaan kepada mereka, maka ini bisa mengurangi keimanan, bisa menyebabkan kefasikan, bisa melemahkan keimanan. Nah, bisa dipahami insyaallah. Nah, qila, ada pendapat kata beliau, inna hadhihi al-ayah nazalat fi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ada pendapat dari kalangan ahli tafsir bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, lamma qatala abahu yauma Badar, ketika ayahnya terbunuh pada perang Badar. Lianna abahu kana alal kufur, karena ayahnya di atas kekufuran. Wa kana yurid an yaqtula ibnahu Aba Ubaidah, dan di sisi lain ayahnya dalam upaya untuk membunuh anaknya sendiri Abu Ubaidah, sehingga ayahnya pun melakukan perjuangan yang gigih bagaimana anaknya pun bisa terbunuh karena musuhnya, karena anaknya dalam mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu aduwullah wa lam yamna'hu annahu abuh, maka dengan itu tidak tercegah baginya sekalipun itu adalah ayahnya. Nam, maka sang anak membunuh ayahnya ghadaban lillah, didasari karena marah dengan dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kelanjutan ayat tadi di halaman ke-35 paling atas, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaik, mereka itulah. Naam, mereka itulah. Maksudnya adalah yabta'iduna an mahabbati wa mawaddati man haddallaha wa rasulah. Orang yang menjauhkan diri dari meletakkan kecintaan terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kataba fi qulubihimul iman. Kataba maknanya mencatat. Tapi penafsirannya adalah mengokohkan. Allah mengokohkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-iman. Allah semakin mengokohkan, meneguhkan di dalam hati-hati orang yang beriman, yang tidak meletakkan kecintaan kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ayyadahum biruhin minhu. Ayyadahum. Ayyada dari kata ta'yid, maknanya adalah at-taqwiyah. Menguatkan, meneguhkan. Wa ayyadahum, Allah mengokohkan mereka, biruhin minhu, dengan ruh darinya. Nah, maka ruh beberapa makna atau beberapa penafsiran. Makna yang pertama kata Syekh Shalal Fauzan, an-nafsul lati biha al-hayat. Ar-ruh allati hiya an-nafsul lati biha al-hayat. Ruh yang berada di dalam jiwa untuk kemudian seseorang bisa hidup. Ruh yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ruh. Ini makna yang pertama. Wa minha, ada yang makna lagi yang lainnya, al-wahyu, yakni wahyu. Ruh berarti wahyu. berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada wahai Muhammad SAW, min amrina, ruhan min amrina, wahyu dari urusan kami, kata Allah. Apa yang kedua? Maknanya wahyu. Yang ketiga maknanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril Allah bahasakan dengan ruh. Naam, ruhul amin. Ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Sebagaimana surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun malaikat berduyun-duyun di malam Lailatul Qadar, war-ruhu fiha, dan juga secara khusus tidak terkecuali Jibril alaihi salam. War-ruh, Allah sebut dengan ruh. Nah, maka malaikat Jibril diistilahkan atau disebut ar-ruhul amin berdasarkan surat An-Nahl ayat ke-102 yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan berikutnya. Walhasil sudah bisa kita simpulkan, kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Allah kokohkan hati mereka dengan keimanan, Allah perkuat mereka dengan ruh darinya. Ruh, makna yang pertama adalah ruh, nyawa. Ruh yang kedua adalah wahyu. Dan yang ketiga adalah malaikat Jibril alaihi salam. Semoga nanti pada kajian mendatang ketika ditanya sudah bisa menjawab apa makna ruh berdasarkan pendapat dari para ulama. Naam. Ya, insyaallah taala. Nazala bihi ruhul amin. Naam. Pendalilan tentang Jibril disebut sebagai Ar-Ruhul Amin pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-193. Wa yudkhiluhum jannat. Kelanjutan ayat Al-Mujadilah berikutnya, wa yudkhiluhum jannat. Allah masukkan mereka, orang-orang yang beriman tadi, ke dalam jannat. Jannat jamak dari kata jannatun. Jannatun fil lughah bustanun. Jannah menurut etimologi bahasa Arab artinya bustan, taman. Li'annahu mujtalinun bil asyjar, karena dilingkupi oleh pepohonan, tertutup dengan pepohonan multaffah yang lebat. Karena jannah dhilalun wa asyjarun wa anharun wa qusurun. Karena di dalam jannah itu dhilal, naungan. Di dalam jannah itu asyjar, pepohonan. Di dalam jannah itu anhar, sungai-sungai yang mengalir. Di dalam jannah itu qusur, istana-istana. Dan yang tertinggi dan atapnya jannah adalah arsyur rahman. Arsnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Wa yadkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam jannah selama-lamanya. Allah maj'alna min ahliha, semoga Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah, kekal di dalamnya. Dan kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kita kalau bisa minta seperti itu. Naam. Walaupun jumlahnya terbatas, tapi kita merasa besar hati. Ya Allah, masukkan kami ke dalam jannah-Mu tanpa hisab, tanpa azab, tanpa melalui proses perhitungan amalan, tanpa melalui azab sebelumnya. Naam. Karena ada yang masuk ke dalam jannah dari orang yang bertauhid sebelumnya melalui proses azab terlebih dahulu untuk mencuci dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatan jika Allah kehendaki. Maka kita ingin masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Naam. Kita selalu berdoa semoga Allah Jalla wa Ala selalu mengabulkannya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Bagian bawah di halaman yang sama, ulaika hizbullah, mereka itulah adalah golongannya Allah. Jama'atullah, jamaahnya Allah. Wa ammal kuffar fahum hizbus syaitan. Sedangkan orang kuffar disebut hizbus syaitan, golongannya syaitan. Sebagaimana Allah katakan ulaika hizbus syaitan pada surat Al-Mujadilah 19. Apa maksudnya golongan syaitan bagi orang kufar? Jama'atus syaitan wa ansarus syaitan. Jama'anya syaitan dan penolongnya syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, ansarur rabb, pembela-pembelanya Allah Rabbul Alamin. Itu yang belum kita bahas pada kajian yang lalu. Sehingga tuntaslah pada kesempatan malam hari ini. Maka tinggal kita menata apa yang sempat sudah disebutkan sebagiannya pada kajian yang lalu. Kita buka halaman 36. Fahadihil mas'alah tata'allak bi'adawatil kuffar. Maka permasalahan ini berkaitan dengan permusuhan kepada orang kafir. Wa'adamu muwalatihim. Dan tidak diperkenankan meletakkan loyalitas kepada mereka. Wahiyala taqtadi. Dan bukan berarti annana nuqati' al-kuffar. Bukan berarti kita memutus hubungan dengan orang kafir. Sudah kita ketahui semua ayat tadi. Penjelasan yang sudah disebutkan oleh para ulama. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, bukan berarti dengan itu kita memutus hubungan dengan kufar fil umur wal manafi' ad-dunyawiyah, pada perkara urusan-urusan yang ada dan manfaat-manfaat duniawi. Bal yustathna min dzalika umur, bahkan diperkecualikan daripadanya. Ada 9 yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, sementara 5 sudah disebutkan pada kajian sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, saya minta atau saya bertanya, apa saja pengecualian dari 5 perkara tersebut? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? 6. Yakni dalam upaya untuk mendakwahi mereka. Nah, intinya itu. Dengan kita disuruh bersikap benci dan memusuhi mereka, maka wajib untuk mendakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jangan kita tinggalkan mereka. Perlu mereka kita ajak masuk ke dalam Islam. 6. Yang kedua, apa yang kedua? Tidak terlarang untuk berdamai dengan mereka di saat yang dibutuhkan. 6. Di saat kaum muslimin memerlukan untuk berdamai dengan mereka. Muslimin kalah jauh kekuatannya dengan mereka, maka untuk menghadapi mereka tidak akan mungkin, bahkan mafsadahnya, bahkan darah akan semakin diumbar begitu saja, yang begitu berharga di dalam Islam, maka tidak diperbolehkan menghadapi mereka dengan konyol, melainkan berdamai dengan mereka sampai kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa dihandalkan. Yang ketiga, tidak terlarang untuk membalas kebaikan mereka ketika mereka berbuat baik kepada muslimin. Ya, ayatnya pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Yang keempat, orang tua yang kafir wajib bagi anaknya yang muslim untuk berbakti kepada keduanya. Nah, ini ajaran Islam. Dengan sikap kebencian, dengan sikap permusuhan yang Allah Jalla wa'ala perintahkan tadi itu semua. Nah, jika didapati hubungan orang tua dan anak di atas agama yang berbeda, maka anak yang muslim adalah berbakti kepada kedua orang tuanya selama di dalam perkara yang ma'ruf. Bukan perkara kesyirikan, bukan perkara dosa. Nah, maka pergauli di dunia dengan baik. Siapa, sambil didoakan supaya mereka siapa tahu dapat hidayah. Nah, sebelum mereka menemui ajalnya. Yang kelima, barangkali ada yang bisa menyebutkan yang sudah disampaikan. Tabadul at-tijarah. Tukar-menukar perdagangan, bisnis dengan mereka. Nah, mengimpor barang dari mereka. Nah, termasuk juga mengimpor persenjataan dari negara kafir. Nah, jika negara muslim tadi memiliki kemampuan, kekuatan untuk memperkuat keberadaan kaum muslimin, maka itu dilakukan. Nah, yang keenam sekarang. Allah Jalla wa'ala memperbolehkan menikah dari wanita-wanita Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini istilah Yahudi wan Nasara. Yang mereka kafir. Nah, dengan syarat an yakunna afifat fi a'radihinna, dengan syarat mereka para wanita tadi menjaga kehormatannya. Dan Allah menghalalkan sesembelihan mereka. Perhatikan Ahlul Kitab, jangan dipukul sama orang kafir. Orang kafir ada Ahlul Kitab, ada musyrikin. Ahlul Kitab Yahudi wan Nasara. Selainnya adalah musyrikin penyembah berhala. Maka bukan Ahlul Kitab. Yang ketujuh, tidak mengapa untuk mengundang mereka dan memakan makanan mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yang kedelapan, al-ihsan ilal jiran minal kuffar. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Lianna lahum haqqul jiwar. Walaupun mereka kafir, mereka masih memiliki hak sebagai tetangga. Maka kita sebagai muslimin menghargai mereka sebagai tetangga kita. Yang kesembilan, la yajuz zulmahum. Tidak diperbolehkan menganiaya mereka, mendzalimi mereka. Allah sebutkan pada Al-Maidah ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum. Kaum di sini dengan tanda nakirah, pakai kasrotin, menunjukkan umum. Kepada suatu kaum. Ala Allah ta'dilu, sehingga kalian tidak bisa berlaku adil. Karena sebab adanya kebencian. Jangan, kata Allah. I'dilu, tetap lakukan adil. Nam, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kita bisa gambarkan bagaimana Islam. Sikap, sikap. Tegas. Al-wala wal-bara. Tapi dari masalah muamalah telah dirinci di dalam Islam. Nah, karena kufar juga berlapis-lapis. Ada kufar yang pasif, ada kufar yang aktif. Aktif itu yang memusuhi, memojokkan muslimin. Nah, sementara yang pasif masih ada kemungkinan untuk dia lunak hatinya. Kemudian mau masuk ke dalam Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah pas kayaknya dengan waktunya Isya, itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan malam hari ini melengkapi dan juga mengulas kembali pembahasan kita tentang al-wala wal-bara, agar tertata dengan benar dan tertata dengan rapi, agar tidak terjadi gagal paham. Nah, maka harus tuntas pembahasannya, dan alhamdulillah tuntas, bisa kita katakan tuntas pada kajian malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.